jelaskan di antara sunnah-sunnah sholat adalah merenggangkan kedua tangan di saat seseorang hendak sujud. Dan bagi mereka yang merasa kesulitan untuk merenggangkan kedua tangan tersebut, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, seperti yang beliau sebutkan di sini dari hadis Abi Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan pada mereka yang kesulitan untuk merenggangkan kedua tangannya. Maka beliau mengatakan, istainu birrukab. Jadikanlah bantuan dengan lutut-lutut kalian. Kemudian beliau berkata, melanjutkan di antara sunnah-sunnah sholat, tsumma jilsatul istirahati. Kemudian duduk istirahat. Ya. Duduk istirahat. Ba'da kulli rak'atin ula aw thalitha. Setelah rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga. Maksud beliau yaitu rakaat yang tidak ada padanya tasyahud. Rakaat yang tidak ada padanya tasyahud. Ba'da sajdati tsaniyati wa qabla al-qiyam, setelah sujud yang kedua dan sebelum berdiri. Jadi sebelum berdiri istirahat sejenak, duduk istirahat, lalu kemudian setelah itu bangun. Nah. Lima fi sahihil Bukhari an Malik ibn al-Huwairits, berdasarkan hadis yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari dari hadis Malik ibn al-Huwairits. Nah, hadis ini panjang, di sini beliau singkat. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli, bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Fa idza kana fi witrin min salati, maka apabila pada ganjil dari salatnya, bilangan ganjil dari salatnya, yakni rakaat yang pertama ataukah yang ketiga, lam yanhab, maka beliau tidak bangkit, tidak naik ke atas untuk berdiri, hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau lurus untuk duduk, yakni duduk istirahat. Ya, dinamakan oleh para ulama dengan jilsatul istirahat. Duduk istirahat. Maka di sini menunjukkan bahwa di antara salah satu sunnah di dalam sholat adalah duduk istirahat pada rakaat yang tidak terdapat padanya tasyahud. Nah, kita katakan rakaat yang tidak terdapat pada tasyahud, ikhwan, karena di sini beliau mengatakan rakaat pertama dan kedua atau ketiga belum tentu, ya. Akan tetapi rakaat-rakaat yang tidak terdapat pada tasyahud, sebab terkadang ada rakaat yang tidak terdapat pada tasyahud pada rakaat yang kedua, seperti misalnya kalau seorang melaksanakan sholat witir sebanyak 9 rakaat, ya, maka rakaat pertama itu tidak duduk, ya kan? Rakaat kedua tidak duduk, tiga tidak duduk, keempat tidak duduk, kelima tidak duduk, enam tidak duduk, enam, tujuh tidak duduk, yang kedelapan baru Rasulullah SAW duduk tasyahud pada rakaat yang kedelapan ini, pada sholat witir. Lalu setelah itu beliau tidak salam dan bangkit. Nah, lalu kemudian menyempurnakan sholatnya di rakaat yang sembilan. Nah. Kemudian sunnah yang berikutnya, tsumma istirashu fi raka'ati tsaniyah. Kemudian duduk istirash. Ya. Duduk istirash, paham ya? Duduk istirash. Hah? Tak paham? Tal, tal. Nah, sini. Ya, saghir, tal. Lalu jari-jarinya dihadapkan ke kiblat, sedangkan kaki kiri berada di atas, yakni belakang kita, bokong kita itu menduduki kaki kiri. Itu yang disebut dengan duduk istirash. Nah, beliau berkata, tsummal istirashu fir raka'ati tsaniyah. Kemudian duduk istirash pada rakaat yang kedua. Ya. Maksud beliau di sini yaitu di saat tasyahud, ya. Di saat tasyahud. Maka zahirnya di sini yang beliau maksud pada rakaat yang kedua, setiap sholat yang rakaat kedua, tapi bukan rakaat yang terakhir. Ya, jadi kalau misalnya sholat duhur, ya, rakaat yang kedua, nah di situ ada duduk istirasnya. Ya, sholatul asr 4 rakaat. Di rakaat yang kedua, sholat isya juga 4 rakaat. Di rakaat yang kedua, itu duduk istirasnya di situ. Fa'an Aisyata fi sahihi muslimin. Maka berdasarkan hadis dari Aisyah di dalam sahih muslim. Nah ini mestinya penyebutannya begini. Fafi sahih muslim min hadithi Aisyah. Mestinya begitu, ya kan? Di dalam sahih muslim dari hadis Aisyah. Beliau mensifatkan, nanti insyaAllah ini ada di dalam Umdatul Ahkam. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini tahiyyata, adalah beliau mengucapkan pada setiap dua rakaat tahiyat. Jadi pada dua rakaat beliau tasyahud. Ini yang disebut dengan tasyahudul awal, tasyahud yang pertama. Nah, wa kana yafrishu rijlahul yusra. Dan adalah beliau yafrishu. Yafrishu itu menidurkan gitu. Tau firash. Firash itu mana firashnya, kawan? Tidur ya. Ya. Yafrishu yakni dia menidurkan. Nah, rijlahul yusra. Ya. Kaki kirinya. Wayam sibu dan menegakkan rijlahul yumna, menegakkan kaki kanannya. Nah, tadi dijelaskan di dalam riwayat yang lain bahwa yajlisu alaiha, bahwa beliau duduk di atas kaki kiri itu. Nah, sedangkan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Ya, ini yang berkenan tentang duduk istirahat. Dan itu disunnahkan di saat seseorang duduk pada tasyahud yang pertama. Nah, wa haditsu Abi Humaidin fil jalsatil akhirah. Dan demikian pula hadis Abi Humaid pada duduk akhir. Wa anna sunnata fiha at-tawarruk. Dan bahwa yang sunnah pada duduk akhir itu adalah at-tawarruk. Jadi secara zahir di sini yang beliau rajihkan bahwa setiap yang namanya duduk terakhir tawarruk. Amin ya. Setiap yang namanya duduk akhir itu duduk tawarruk. Apakah sholatnya itu satu rakaat seperti sholat witir, ataukah dua rakaat, ataukah tiga rakaat, ataukah empat rakaat. Yang namanya duduk akhir semua duduk, duduknya duduk tawarruk. Dan ini memang khilaf antara madhab al-imam Syafi'i dengan madhab al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Kalau al-imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa setiap duduk yang padanya tasyahud yang pertama, apabila sholat itu sholatnya hanya satu tasyahudnya, maka duduknya itu duduk iftirash ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Apakah itu sholat subuh misalnya, satu tasyahudnya. Maka karena satu tasyahudnya, maka duduknya duduk iftirash. Nah, sedangkan madhab al-imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa setiap yang namanya duduk terakhir, maka duduknya duduk tawarruk. Duduknya duduk at-tawarruk. Nah, dan bukan duduk istirahat. Mereka berdalil dengan dalil yang sama. Hadis Abi Umaid As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini satu, tapi dijadikan masing-masing dalil oleh mereka. Walaupun di sana ada dalil-dalil yang lain, tapi ini yang menjadi pegangan mereka berdua di dalam pengambilan dalil. Ketika Abu Humaid mengkisahkan cara duduknya Rasulullah SAW, beliau mengatakan wa kana yajlisu fi raka'ati tsaniyah. Dan adalah Rasulullah SAW kalau duduk pada rakaat yang kedua, lalu beliau sifatkan duduknya ini duduk iftirash. Gitu. Nah, ini dibawa oleh mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwa pada setiap yang duduknya dua rakaat, maka duduknya duduk iftirash. Akhirnya dibawa kepada mazhab bahwa apabila sholatnya itu satu tasyahudnya, maka duduknya duduk iftirash. Naam. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i mengambil lafaz yang berikutnya. Juga pada hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Wa kana idza jalasa fi raka'atil akhirah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir. Maka di sini cara mutlak pada rakaat yang terakhir. Hah? Duduk apa saja? Kalau dia tasyahudnya tasyahud yang akhir, apakah tasyahudnya itu satu ataukah dua? Maka duduknya adalah duduk tawarruk. Nah, dan ini wallahu a'lam bishawab, madhab yang paling rajih. Itu madhab al-imam Syafi'i rahimahullah, bahwa apabila duduknya itu pada tasyahud yang terakhir, berapapun jumlah tasyahudnya, berdasarkan hukum hadis Abi Humaid As-Sa'idi, bahwa disunnahkan untuk duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Qala di dalam hadis ini, dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, mengkisahkan cara duduknya Rasulullah SAW, hatta idza kanatir raka'atul lati tanqadhi fiha salatuh. Ya, sampai pada rakaat yang beliau akan menyelesaikan pada rakaat itu salatnya, yakni rakaat yang terakhir, akhara rijlahul yusra, maka beliau mengakhirkan kakinya yang kiri. Naam. Wa qa'ada 'ala syaqqihi mutawarrikan tsumma sallama. Lalu kemudian beliau duduk di atas syaqqihi. Di dalam riwayat yang lain 'alal ardh. Di atas bumi. Dengan cara tawarruk. Ya, mutawarrikan tsumma sallama, kemudian setelah itu mengucapkan salam. Hadza lafdhuhu fi sunan. Ini lafadznya dalam sunan bi isnadin sahih. Dengan sanad yang sahih, wa bi ma'nahu 'indal Bukhari fi sahihi. Dan dengan maknanya terdapat di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya. Yang paling rajih adalah lafaz yang terdapat dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang sunnah pada rakaat yang terakhir adalah at-tawarruk. Dan at-tawarruk itu duduk tawarruk. Itu ada beberapa cara yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau enggak salah ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu yang disebutkan di dalam hadis Abi Humaid ini. Naam, dan yang lainnya. Yaitu dengan cara bokong kita itu bagian belakang itu duduk di atas bumi. Naam, sedangkan kaki kiri itu dikesampingkan dan dibiarkan tertidur. Nah, lalu kemudian kaki kanannya tetap ditancapkan, mansubah. Dan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Coba ta'al ya sahir. Nah, dua-duanya ditidurkan. Dua-duanya ditidurkan, yakni yang kanan dan yang kiri dua-duanya ditidurkan. Semuanya diarahkan ke kanan. Tidurkan itu. Hah? Diarahkan ke kanan. Mana-mana coba balik belakang. Jangan antum duduk di atas lantai. Duduk di atas lantai. Semuanya diarahkan ke kanan kakinya. Itu. Paham ya? Itu. Itu model yang kedua, itu dalam riwayat Abu Dawud dan Baihaqi dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Paham ya? Model ketiga, hadis riwayat Muslim. Hadisnya Abdullah bin Zubair. Kaki kanannya itu ditidurkan, tetap ditidurkan, kaki kiri masukkan antara betis dan paha. Mana? Antara betis dan paha, ngerti? Pahanya mana pahanya? Itu, di bawah pahanya, masukkan ke bawah paha. Masukkan, rapatkan. Mana kakinya? Coba dirapatkan lagi, biar lebih mantap. Ya seperti itulah. Paham ya? Belakangnya tidur. Belakangnya tidur. Paham ya? Nah itu yang model ketiga dalam riwayat Imam Muslim. Jadi ini ada 3 model yang sahih. Yang semuanya dapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Tafadhal. Naam. Aqulu, saya mengatakan, hadhihi jumlatun minas sunanin nabawiyah. Inilah beberapa dari sunnah-sunnah Nabi. Lam aqsid biha al-ihathah, yang saya tidak menginginkan untuk meliputi, yakni menyebutkan seluruhnya dari sunnah-sunnah itu. Wa in fatani ba'dun minas sunan, walaupun aku tidak menyebutkan ya, sebagian dari sunnah-sunnah. Li'annal maqsudahuna al-ijmal, sebab yang dimaksudkan dari kitab ini adalah disebutkannya secara global, tidak terperinci. Nah, waqad yafutuni nadiru minal wajibat, dan mungkin saya tertinggal ya, hal-hal yang kadang dilakukan dari hal-hal yang wajib. Linafsi sababi aidan, karena dengan sebab itu pula, yakni karena beliau memaksudkan untuk meringkas. Wala allallaha ayuwaffiqa ila talafi dzalika, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk mendapatkan yang demikian itu, yakni secara agak terperinci, di kitabil muntakhil, dengan kitab yang judulnya Muntakhil, yaitu yang agak lebih terperinci dari kitab ini yang ringkas. Alladzi qaddamtu laka anhu, yang telah saya sebutkan kepada kamu di pembahasan yang lalu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan demikian kita selesaikan sebagian dari sunnah-sunnah sholat. InsyaAllah di pertemuan yang berikutnya kita masuk ke bab yang baru, yaitu babu mubtilati sholat, bab pembatal-pembatal sholat. Wallahu a'lamu bis-shawab.